Roma bab 5. Kaula acaca asa bendera, sabab kaula paneka kaagungan Almasih. Kaula tak lecek, ate kaula tibi seetonton rona Allah. Mayakin kaula cek caca kaula paneka salaresa. Kaula cek sosana ben ate paneka cek nyang sarana. Polana tantaretan kaula sesabengsak ben kaula. Sabab kaangkui tantaretan genika, kaula tibi ikhlas ebes to sarang Allah ben epesa sarang Almasih. Tantaretan kaula genika omat peleana Allah. Ben sarang Allah eberti trapotrane tibi. Ben Allah anyata aki ko besana kareng orang kepenika. Salerana mabede parjanjian sarang reng orang genika. Ben maringi reng orang genika hukuma agama. Allah maringi oning kareng orang genika. Katipon apa ko tuna abek teka Allah. Benreng orang genika ampon narema cijanjina Allah. Tandaretan kaula genika, toronana pengetuan sampian sarang kaula sedaja. Almasih secara manusah, asala dari bangsa nareng orang genika. Salerana atengkian dari sedajana, molja aki Allah salanjenga. Amin. Kaula tak amaksud ngoca aja janjina Allah ampon tak yang kui pole. Nanging benih sedajana orang Israel penika omat seepele Allah. Benih sedajana toronana Ibrahim penika trapotrana Allah. Sebab Allah ada buka Ibrahim. Perak toronana Ishak seesebuta toronana bena. Kenika artena toronana Ibrahim seteti trapotrana Allah. Perak toronana selahir polana janjina Allah. Ben benih sedajana toronana sebab janjina Allah sepanika. Ebek to sela etantawaki, sengko abelia ben sara bekal andia anak lalake. Ben paneka jugen, Ribkah beber lalake kedua. Dari setong ramah, engki paneka Ishak, pengetuana sampian sarang kaula sedaja. Sabeluna anak seka dua kenika lahir, Allah ampun nantawaki peleana kang kui terosana. Peleana Allah kenika tak agentong kaponapa sebisa ilakuni orang seka dua kenika. Tapi agentong kapeliana Allah tibi. Sabab, ebak to potra lakek narip kase kadua kenika, kita bisa ngalakoni bereng sesai otabe secuba. Allah ampon ada buka ribka. Setuaan bekal Allah dinana sengodeen. Edalam Alkitab esebutaki je Allah ada bu sepeneka. Yakub bi sengko eka ase. Tape eso eka beji. Jadi, pandek nakati ponapa samangkin. Ponapa sampean ada buah je ala paneka tak adil. Tanto saus ala paneka adil. Sabab ala ada buka Musa. Sengko no dua giatan rahmat ka orang seeka kencengi sengko. Ben sengko no dua gia belas ase ka orang seeka kencengi sengko. Jadi, potosana ala paneka. Tak agentong kakak ehlas sana manusia, otabe kak ehtiar manusia. Tapi agentong namong kakak sair napang geliana Allah, kak orang peliana genika. Sabab edalam Alkitab esebutaki, Allah adebu karato mesen. Bisengko bena epateti rato perak kaangkui setong maksud ria. Ia arya sopaja kalaben ngangkui bena, sengko notuaki. Tangka ko besaan ben makalonta, tang nyama esa antero dunya. Jadi, ala belas ka oreng, mon ala kasokan belasa. Ben ala macengkal oreng, mon ala kasokan macengkala oreng jaria. Tandaretan, sampean tanto adebu kakaula. Mon sapaneka, apunapa ala miki nyala aki manosa? Kutak tada oreng setonga si bisa langalangi kasokana ala. Namong taretan, sampean cuma manusia, ben sampean tak kengeng nyaut ke Allah. Punapa kengeng epot kekembang, atanya ke orang si agebe epot genika. Apunapa sampean me agebe kaula epakanta panika. Orang si agebe epot kekembang genika kuta andi hak agebe punapa saus dari tanah genika, minorot sakarebe, dari lempong sakepel, orang kenika keduan hak agaboy apota kembang du macem. Setong sebagus, ben setongane sekorang bagus. Sapaneka jugan parkara ponapa si elampa aki Allah. Salerana aniat norot tenah tukana benutua kia kakobasana. Nanging salerana sabar ka orang sekotuwe kom pola nama tuka pangkeliana. Allah jugen aniat notua kia kasampian sareng kaulus deja. Kasenangan setak sakira-kira seepare ngaki kasampian sareng kaulus deja seekataresnae salerana. Sampian sareng kaulus deja ampun epas sadia senarima aka senengan kenikah. Sampian sareng kaulus deja seetemboli salerana beni namong dari bangsa Yahudi tapi juga dari sabangsa lain. Sabab dalam kitab Hosea Allah adabu. Reng orang sebeni tang umat bisengko esebuda tang umat. Bangsa sebisengko tak ekase bisengko esebuda tang kakase. Ben ekenengan sebeda orang ekocak. Bena benitang omat. Ejadia reng orang jeria esebuda trapotrana ala seodi. Nabi Yesaya ada bucek terang aparkara bangsa Israel. Meske bangsa Israel ria benyana akan tabedi etase. Sesala meda perak sakone. Sabab pangeran bekal tulia madateng okoman kasai senatunya ria. Yesaya jugen adebu sepanikah. Jok sakengah bi pangeran semahako besah sengkok benbena kapi tak itinai toronan. Tanto sengkok benbena kapi lapada deti Sodom ben Gomora. Deti pandek nasapanikah. Sabengsa sebeni Yahudi tak aeh tiar mabeku sepoleh hubungan ben Allah. Tapi sarina bangsa kepeneka parcaja, jadi alama bagus boleh hubungan bangsa kepeneka sarang salerana. Sabalika, bangsa Yahudi terus aeh tiar ngesto aki hukum, supaya hubungan sarang Allah saya boleh. Nanging lamalah tak ahasil. Apa napa minta ahasil? Sabab ikhtiar bangsa kepeneka tak ada saragi kakapar jajaan. Tapi ada saragi kak ikhtiar tibik. Dati reng-reng genika, labu tetandungka, beto singadeng. Parkara beto genika, dalam Alkitab esebutaki sepanika. Tetene, esion sengko lanyabe beto, sedetia sababe orang tatandung sokona. Ia arya beto si raja okorana, sedetia sababe orang labu. Tapi orang separcaja kajeria, tak kira kocebe Athena.